الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab sifat salat Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dan kita masih melanjutkan penjelasan beliau tentang bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada salatul lail. Dan sebelumnya telah kita jelaskan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang larangan beliau untuk mengkhatamkan seluruh Al-Quranul Karim kurang dari 3 hari atau kurang dari 3 malam. Dan beliau mengatakan man qara al-Quran fi aqalla min 3 lam yafqahu, barang siapa yang membaca Al-Quran yakni menghabiskan seluruh bacaan Al-Quranul Karim kurang dari 3 malam maka dia tidak memahaminya. Dan telah kita sebutkan sebagian penjelasan dari para ulama salaf yang menjelaskan makna dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahwa yang dimaksud apabila seorang merutinkan setiap 3 hari khatam, setiap 3 hari khatam, atau kurang dari 3 hari. Adapun pada waktu-waktu tertentu, apalagi di saat-saat seseorang berada di sebuah tempat yang memiliki keutamaan, atau pada waktu-waktu yang memiliki keutamaan seperti di bulan Ramadan, maka telah diriwayatkan dari sebagian para ulama salaf, di antara mereka ada yang mengkhatamkan Al-Quranul Karim dalam 1 malam. Lalu berkata Al-Syeikh rahimahullah ta'ala, wa kana yaqulu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man salla fi lailatin bi mi'atai ayatin, barang siapa yang mengerjakan salat pada 1 malam dengan membaca 200 ayat, fa innahu yuktabu minal qanitin al mukhlisin, maka ia dicatat termasuk di antara hamba-hamba yang qanit, yang senantiasa tunduk dan taat kepada Allah dan ikhlas dalam menjalankan ibadah. Hadis riwayat Ad-Darimi, Al-Hakim, dan beliau mensahihkan, dan Adz-Dzahabi menyetujui tashih dari hadis ini. Maka hadis ini juga menyebutkan tentang keutamaan membaca 200 ayat dalam satu salat dari salatul lail. Wa kana yaqra'u fi kulli lailatin bi bani Israil wa Az-Zumar. Dan pernah pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca pada setiap malam, beliau membaca suratul Isra atau disebut juga surah Bani Israil dan surah Az-Zumar. Surah Al-Isra pada urutan yang ke-17 dalam mushaf, dan Az-Zumar pada urutan surah yang ke-39 dari Al-Mushaf. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad Ibn Nasr dengan sanad yang sahih. Wa kana yaqulu, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga pernah mengatakan, man shalla fi lailatin bi mi'ati ayatin lam yuktab minal ghafilin. Barang siapa yang mengerjakan salat pada satu malam dan dia membaca 100 ayat, maka dia tidak lagi dianggap termasuk orang-orang yang lalai, yang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Darim Al-Hakim, dan beliau mensahihkan dan disetujui pula oleh Dzahabi. Wa kana ahyanan yaqra'u fi kulli raq'atin qadra 50 ayatan aw akthar. Dan terkadang pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap rakaat beliau membaca sekadar 50 ayat atau lebih dari itu. 50 ayat atau lebih dari itu. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Abu Dawud. Wa taratan yaqra'u qadr ya ayyuhal muzammil. Dan terkadang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam salatul lail kadar dari surah Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil wa min laila illa qalila. Dan seterusnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Dari riwayat-riwayat ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu menjelaskan kepada kita bahwa salatul lail yang dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak selalu panjang. Tidak. Tidak selalu beliau membaca dalam satu rakaat Al-Baqarah, dilanjut Ali Imran, dilanjut An-Nisa, enggak. Tapi kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu beliau membaca itu. Terkadang pula beliau membaca surah-surah pendek. Ya ayyuhal muzammil. Bahkan ada yang lebih pendek lagi, nanti akan kita bacakan. Ya. Maka seseorang melihat kondisinya. Ketika dia berada di malam hari, apakah dia dalam keadaan nasyat, semangat untuk membaca dengan bacaan yang panjang, silakan. Maka dia membaca apa yang dia hafal dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dari surah-surah yang panjang. Dan apabila dia merasa ingin baca yang pendek, mungkin kondisi menyulitkan dia untuk membaca surah-surah yang panjang, maka dia membaca yang pendek. Intinya bahwa dia menghidupkan malam itu dengan qiyamul lail. Jangan sampai seseorang melewatkan satu malam dalam keadaan dia tidak ruku dan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, biasakan, apalagi antum yang berstatus sebagai santri, biasakan. Ya. Jangan bangunnya pada saat azan yang kedua telah dikumandangkan, baru bangun dia. Nah, belum lagi antrinya. Ya. Jangan-jangan antum tidak mengerjakan sholat dua rakaat subuh, sunnatul fajr, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Jangan-jangan antum juga enggak mengerjakan. Nah, jangan sampai seorang bangun di azan pertama saja. Kadang-kadang seorang tidak mendapati salat witir. Kenapa? Mungkin dia antri. Baru bangun pun masih ngantuk-ngantuk, jalan pun masih sempoyongan. Jadi biasakan. Memang awalnya terasa berat bangun di awal malam itu, maksudnya sebelum subuh jam 4 atau jam setengah 4 bangun. Di awal-awal itu terasa berat, tapi kalau terbiasa itu terasa nikmat. Apalagi ketika antum ada wirid harian, wirid harian. Antum selesai mengerjakan salatul lail, menghafal Al-Quran di saat-saat itu, itu subhanallah, nikmat sekali, nikmat. Hilangkan rasa kantuk. Memang awal terasa berat, tapi kalau terbiasa, insyaallah ta'ala, itu menjadi sebuah kenikmatan. Wa makana sallallahu alaihi wa alihi wasallam yusalli al-laila kullahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengerjakan salatul lail seluruh malam. Tidak pernah. Illa nadiran, kecuali kadang-kadang. Kecuali kadang-kadang. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari sebagian para sahabat yang tidak ingin tidur di malam hari, maunya salat semalam suntuk tiap malam, diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ana usalli wa arqud, saya salat, saya juga beristirahat. Ada saat untuk tidur, memberi hak kepada tubuh dan jasmani kita. Ada saat untuk kita menjalankan tugas kita sebagai hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berikan masing-masing itu haknya. Ada saat-saat tertentu seorang sholat ya, semalam, satu malam full di bulan Ramadan misalnya, lebih terkhusus lagi di 10 malam terakhir, menghidupkan malam-malam dengan ibadah. Namun tidak selalu, tidak setiap malam. Illa nadiran, kata beliau, kecuali kadang-kadang. Di sini ada komentar dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, kata beliau, wa li hadzal hadithi wa ghairihi yukrahu ihya'ul laili kullihi daiman aw ghaliban. Maka berdasarkan hadis ini dan yang lainnya, dibenci menghidupkan seluruh malam ya, dalam sifat terus menerus, setiap malam tidak tidur, solat lail sepanjang malam, atau mayoritas malam dia menghidupkan seluruh malam dengan ibadah. Li'annahu khilafu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam, karena ini menyelisih sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau kana ihya'u kulli al-laili afdal lama fatahu sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya menghidupkan seluruh malam itu lebih afdal, maka pasti Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan meninggalkannya. Wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik bimbingan adalah bimbingan Rasulullah. Wala taghtar bima ruya an Abi Hanifah rahimahullah annahu makatha 40 sanatan yusalli subha bi wudu'il isya fa innahu mimma la asla anhu. Jangan kamu tertipu, jangan kamu terpedaya dari sebuah riwayat yang dinisbatkan kepada Abu Hanifah rahimahullah, bahwa Abu Hanifah selama 40 tahun beliau mengerjakan salat subuh dengan wudu salat isya. Ini sebagian menyebutkan riwayat ini, bahwa Abu Hanifah selama 40 tahun beliau mengerjakan salat subuh dengan wudu yang beliau lakukan pada saat mengerjakan salat isya. Maksudnya apa? Wudunya enggak batal. Enggak batal. Berarti apa? Berarti dia enggak tidur di malam itu. Karena kalau tidur batal wudunya. Tidur membatalkan wudu. Nah, dia ini ketika mengerjakan salat subuh dia enggak berwudu lagi. Wudu yang dia pakai adalah wudu ketika sholat isya. Jadi semalam suntuk beliau tidak tidur. Kalaupun itu sahih, kalaupun itu sahih, maka tidak boleh kita mengikuti riwayat ini lalu meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 40 tahun tiap malam tidak tidur di malam hari. Kalaupun itu benar, ini menyelisih bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah beristirahat, Rasulullah salat di malam hari. Namun kata beliau tidak sahih diriwayatkan dari Abu Hanifah. Fa innahu mimma la asla anhu, tidak ada asalnya penukilan ini dari Abu Hanifah. Bal qala al-allamah al-Fayruz Abadi fi ar-radd 'ala al-mu'tarid, bahkan berkata al-allamah al-Fayruz Abadi dalam ar-radd 'ala al-mu'tarid, kata beliau, hadha min jumlatil akadhib al-wadhihah allati la yaliqu nisbatuha ila al-imam, ini termasuk di antara dusta-dusta yang jelas yang tidak selayaknya penisbatan riwayat ini kepada Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Fama fi hadha fadilatun tudhkar, dalam riwayat ini, dalam hikayat ini tidak ada sebuah keutamaan yang perlu disebutkan. Wa kana al-aula bi mithli hadha al-imam ayati bil afdal, yang lebih utama bagi imam ini melakukan mana yang lebih afdal. Wala syakka anna tajdid at-tahara li kulli salatin afdal, dan tidak diragukan bahwa memperbaharui bersuci bagi setiap salat itu lebih afdal. Itu lebih afdal. Tiba waktu salat duhur, wudu sendiri. Tiba waktu salat asar, wudu lagi walaupun wudunya belum batal. Itu lebih afdal. Memperbaharui wudu ketika tiba waktu salat. Wa atammu wa akmal, dan itu lebih sempurna. Hadza in shahha annahu sahara tiwal al-lail 40 sana mutawaliyah. Ini kalau memang penukilan itu benar bahwa beliau Abu Hanifah begadang sepanjang malam selama 40 tahun berturut-turut. Wa hadza amrun bil muhali asbah. Ini perkara lebih menyerupai sesuatu yang mustahil. 40 tahun tidak pernah tidur malam, ini kata beliau lebih mengarah kepada sesuatu yang mustahil. Wa huwa min khurafati ba'd al-muta'assibin al-juhal, dan ini termasuk kisah-kisah khurafat yang dinukil oleh sebagian orang-orang yang fanatik, yang bodoh terhadap Abu Hanifah, fanatik pada Abu Hanifah. Qaluhu fi Abi Hanifah wa ghairihi wa kullu dhalika makdzub, yang mereka mengucapkan hal itu mereka nisbatkan kepada Abu Hanifah dan yang lainnya, dan itu semua adalah merupakan berita-berita dusta. Jadi kadang-kadang aja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan seluruh malam. Faqad raqaba Abdullah ibn Khabbab bin al-Arat wa kana qad shahida badran ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata kullaha. Abdullah ibn Khabbab bin al-Arat radhiyallahu an memperhatikan ya salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu beliau menyaksikan peristiwa perang Badar bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat salatul lail semalam suntuk, seluruh malam. Dalam lafaz yang lain, fi lailatin sallaha kullaha, dalam satu malam di mana Rasulullah mengerjakan salatul lail di seluruh malam itu. Hatta kana ma'al fajr, sampai memasuki waktu fajar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur di malam itu. Falamma sallama min salatihi qala lahu Khabbab ya Rasulullah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam selesai dari salatnya, maka Khabbab berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bi abi anta wa ummi laqad sallaita al-lailata salatan ma ra'aituka sallaita nahwaha. Wahai Rasulullah, ayahku dan ibuku menjadi tebusanmu. Sungguh engkau telah mengerjakan salatul lail pada malam ini dengan satu salat yang aku tidak pernah melihat engkau mengerjakan salat seperti itu. Ya, berarti menunjukkan itu tidak selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat semalam suntuk. Aku melihat engkau mengerjakan salat yang aku tidak pernah melihat engkau mengerjakan salat seperti itu ya Rasulullah. Artinya beliau ingin mempertanyakan, ada apa ini? Mengapa engkau salat semalam suntuk? Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal, benar, innaha salatu raghbin wa rahbin, sesungguhnya salat yang aku lakukan ini adalah salat raghbah wa rahbah, salat mengharapkan dan rasa takut, mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan surga Allah dan takut dari siksaannya. Wa inni sa'altu rabbi azza wa jalla thalatha khisalin, dan sesungguhnya aku telah memohon kepada Rabbku azza wa jalla tiga perkara pada malam itu. Fa'a'tani ithnataini wa mana'ani wahidah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dan mengabulkan kepada kedua hal dan mencegah aku dari satu hal. Sa'altu rabbi alla yuhlikana bima ahlaka bihil umama qablana, aku telah memohon kepada Rabbku agar jangan membinasakan kami seperti dibinasakannya umat-umat sebelum kami, yaitu dibinasakan dengan paceklik, kekeringan. Wa fi lafdhin alla yuhlika ummati bi sanatin fa'ataniha, dalam lafaz yang lain agar Allah subhanahu wa ta'ala tidak membinasakan umatku ini dengan paceklik, dengan kekeringan, mati kelaparan, mati kehausan, maka Allah mengabulkan dan memberikan kepadaku apa yang menjadi permohonan beliau. Wa sa'altu rabbi azza wa jalla alla yudhhira alaina aduwan min ghairina fa'ataniha, dan aku juga memohon kepada Rabbku azza wa jalla agar jangan menyebabkan musuh dari selain kami, yakni dari orang-orang kafir, memberikan kekuasaan kepada kami kaum muslimin, menguasai kami dan memusnahkan kami. Fa'ataniha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan permohonanku itu. Wa sa'altu rabbi alla yulbisana syi'an famana'aniha, dan aku memohon kepada Rabbku agar jangan sampai menyebabkan di antara kami ilbas, maksudnya saling bunuh membunuh antara satu dengan yang lain, antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dari kaum muslimin itu sendiri, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencegah aku dari terkabulnya permohonanku itu, sehingga hal itu bisa terjadi di antara kaum muslimin, saling bunuh membunuh, peperangan fitnah, apakah peperangan karena harta, peperangan karena jabatan atau hal-hal yang lainnya. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, Al-Imam Ahmad, At-Tabarani dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Wa qama lailatan bi ayatin yuraddiduha hatta asbah, dan pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam beliau membaca satu ayat, beliau ulang-ulangi sampai subuh. Satu ayat. Itu saja yang beliau ulangi, yaitu firman Allah, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, apabila engkau menyiksa mereka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu ya Allah, dan apabila engkau mengampuni mereka sesungguhnya engkau al-azizul hakim, maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dalam surah Al-Maidah. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ini terus diulang-ulangi. Jadi jangan sampai ketika ada seorang menyangka bahwa hafalan saya sedikit, saya tidak perlu sholatul lailah, kalau sholatul lail ya dua rakaat cukup, karena hafalan saya ya sekitar kulhu inna a'tayna alam taro, hafalan saya sekitar. Jangan bersedih, itu aja diulang-ulangi, tidak jadi masalah. Nah, kalau memang itu yang kamu hafal, itulah yang kamu baca. Ya alhamdulillah kalau ada tambahan hafalan-hafalan yang lain. Ini diulang-ulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap rakaat ini yang beliau baca, in tu'adzibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Biha yarka'u wa biha yasjud wa biha yad'u. Dengan ayat ini beliau ruku, sujud dan berdoa. Dalam artian setiap kali beliau membaca ayat, di saat beliau berdiri beliau membaca ayat ini. Falamma asbaha qala lahu Abu Dzar radhiyallahu an, ketika di pagi hari Abu Dzar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma zilta taqra'u hadhihi al-ayata hatta asbaht tarka'u biha wa tasjud biha wa tad'u biha. Wahai Rasulullah, kamu kok terus-menerus membaca ayat ini sampai pagi? Rukuk dengannya, sujud dengannya, berdoa dengannya. Wa qad 'allamaka Allahu al-Qur'ana kullah. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepadamu seluruh Al-Qur'an. Kok kamu baca ini saja? Law fa'ala hadza ba'duna law wajadna 'alaih. Kalau seandainya sebagian kami melakukan perbuatan ini, maka kami akan mendapati sesuatu padanya. Seakan-akan ada yang kurang gitu. Wah, ini orang baca ayat ini aja. Kadang-kadang ada orang meremehkan. Ini orang kalau sholat kulhu aja terus yang dibaca. Alhamdulillah, kulhu Allahu ahad. Ta'dilu thuluth al-Quran. Kulhu Allahu ahad, al-ikhlas. Itu menyamai sepertiga Al-Quran. Jangan melihat pendeknya. Nah, ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki keutamaan. Mengapa engkau melakukan ini? Kata Abu Dzar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inni sa'altu Rabbi azza wa jalla syafa'ata li ummati fa'ataniha." Sesungguhnya aku memohon kepada Rabbku azza wa jalla agar diberi wewenang untuk memberi syafaat kepada umatku, maka Allah memberikan kepadaku. Wa hiya na'ilatun insyaallah liman la yusyriku billahi syai'a. Dan syafaat ini akan diraih insyaallah bagi orang-orang yang tidak menyekutukan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kabar gembira bagi ahli tauhid. Kabar gembira bagi seorang muslim yang dijauhkan dari kesyirikan, dari kekufuran, bahwa mereka akan mendapatkan bagian dari syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah. Wa qala lahu rajulun ya Rasulullah inna li jarun yaqumul lail wa la yaqra illa qul huwallahu ahad. Ada lagi seorang lelaki datang kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki tetangga, dia mengerjakan salatul lail, dia tidak membaca kecuali qul huwallahu ahad. Coba, dia tidak membaca kecuali qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang dihafalin? Hah? Ada yang dihafal? Jangan-jangan ini dihafalin. Hah? Hafal enggak? Hafal enggak? Antum hafal enggak? Hafal? Hafal apa enggak? Enggak kan? Enggak hafal kan? Hafal enggak? Enggak. Ini juga kayaknya enggak hafal ini, ha? Antum hafal enggak? Ah, siapa namanya? Hafal enggak? Enggak kan? Ah. Siapa lagi yang dah hafal? Ada yang dah hafal di sini? Nah. Dia tidak membaca kecuali qul huwallahu ahad. Yuraddiduha, itu aja yang diulang-ulangi. Itu aja yang diulang-ulangi. La yazidu alaihi, dia tidak menambah dengan surah yang lain. Ka'annahu yuqalliluha, seakan-akan lelaki ini menganggap remeh perbuatan orang ini yang setiap mengerjakan salatul lail baca qul huwallahu ahad saja. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, walladhi nafsi biyadih innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Qur'anul Karim. Allahu akbar. Riwayat Imam Ahmad dan Al-Imam Al-Bukhari. Jadi jangan dengan alasan saya tidak punya hafalan Qur'an, jadi saya tidak sholat lail. Jangan. Baca qul huwallahu ahad saja. Terus baca itu. Ya. Alhamdulillah, biasanya sih antara alam tarokefah sampai kul a'udzu birabbinas ini biasanya dihafal, biasanya insyaallah. Apalagi kalau yang biasa ngaji hafal. atau juz amma secara umum. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang kita pelajari. Dengan demikian selesai poin yang keenam dari bacaan bacaan yang biasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada saat melaksanakan salatul lail. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.